Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كمسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, serta para pemirsa YouTube TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah memberikan beberapa mukaddimat tentang kesabaran, di mana di antara bentuk atau sikap seorang menghadapi keputusan-keputusan Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat muqlimah adalah bersabar. Ketika seorang mendapatkan ketetapan Allah yang menyakitkan dia, yang dia merasa berat, maka hendaklah dia bersabar. Dan derajat yang lebih tinggi dari sabar adalah ridho. Ridho, dimana bagi dia sama saja, Allah akan menguji dia dengan kesusahan, Allah akan menguji dia dengan kesenangan, sama bagi dia. Ridho, hatinya pasrah kepada ketetapan Allah. Dan derajat yang lebih tinggi lagi adalah syukur, yaitu ketika seorang tertimpa musibah malah senang. Ibaratnya diantemi malah matur nuwun, dipukuli malah terima kasih. Ya, kalau dalam bahasa manusia, seorang menyakiti orang lain, seorang disakiti oleh orang lain, berarti kan menandakan bahwa orang yang menyakiti masih apa? Masih ada perhatian sama yang disakiti. Jadi kalau sudah gak perhatian, cuek. Kalau sudah tidak perhatian, cuek. Begitu suatu saat disakiti, sadar dia, ah ini yang menyakiti berarti lagi ingat saya. Berarti kan matur nuwun. Apalagi ini adalah tentang hubungan antara Allah dengan hambanya, bukan antar manusia, antara sesama makhluk. Ini antara Allah dengan hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang terasa pedih bagi seorang hamba, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Oleh sebab itu, orang yang sampai derajat seperti ini berarti luar biasa. Ditimpa musibah malah bersyukur. ibaratnya simboke orang anak malah guyu. Bukan guyunya loh, karena tidak setiap guyu itu berarti bersyukur. Ada guyu mungkin terus ternyata dibawa kemana? Rumah sakit jiwa. Tapi betul-betul dia itu bersyukur. Kenapa? Ini musibah benar. Saya kehilangan ibu saya, tapi saya yakin di balik wafatnya ibu saya pasti ada pahala yang jauh lebih besar. Kan bersyukur. Ibaratnya kita punya satu barang. Ya taruhlah apa ya barangnya. Jangan HP ya, dikit-dikit contohnya HP. Sepeda lah. Sepeda ontel. Kemudian sepeda ontel kita itu diambil, tapi dijanjani apa? Mobil. Jenengan kersane apa mboten? Mau, tapi sulit ya jadi kenyataannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala gampang. Allah mengambil sesuatu yang dicintai oleh hambanya dan Allah akan berikan yang jauh lebih besar. Makanya bersyukur. Nah, tingkat yang semacam ini tidak bisa dicapai kecuali oleh orang yang imannya kepada hari akhir itu sangat tinggi. Atine isine akhirat. Hatinya itu isinya sudah akhirat. Makanya dikisahkan ada seorang wanita sedang rajang-rajang. Wanita ahlul ibadah. Ahli ibadah tapi ya tetap sempat nopo? Sempat rajang-rajang. Pas kerajang drijine kepenges, ceres. Meluwek. Gedhe nopo? Mancur kocor-kocor. Kicir-kicir cicit nek kecer-kecer rada akeh iki kocor-kocor. Ngaduk banget. Banyak. Tapi kok malah tersenyum? Sehingga orang-orang yang melihatnya heran, loh. Kamu tangannya teriris kok malah nopo? Senyum. Kata wanita tadi, sang ahli ibadah, sesungguhnya pedihnya tanganku. Rasa pedih yang kurasakan di tanganku hilang. Karena aku yakin dengan manisnya pahala yang aku dapatkan. Bisa langsung kayak gitu. Dikisahkan seorang ulama salaf, dia memiliki kebiasaan mengisi halaqat ilmi, kajian. Biasa dia kalau menyampaikan itu dengan penuh semangat. Menggebu-gebu, berapi-api, apa maning ya, pokoknya semangat gitu. Itu kebiasaan dia. Kalau ngisi pengajian, semangat. Ngisi, semangat. Suatu hari jamaah memperhatikan dia, cara ngisinya beda. Loyo. Yang biasanya haddatsana fulan qal wa haddatsana fulan qal, telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata bahwasanya telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata terus terang dan seterusnya. Ini kok malah haddatsana fulan qal. Kayak lemas, ngantuk. Akhirnya jamaah heran. Pas dalam kondisi lemas kayak gitu, tiba-tiba ada orang datang dari luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia mendekati syekh tadi, sang alim tadi. Kemudian bisik-bisik. Gitu ya. Tiba-tiba wajah sang alim tadi tampak berbinar-binar. Kemudian kembali dia menyampaikan, orang itu pergi dan dia menyampaikan ceramahnya dengan semangat seperti biasanya. Kira-kira nih, bisik-bisikin apa, Pak? Bisik-bisiknya tadi, kenapa enggak seperti biasanya? Akhirnya, iya, dan ini kayak kiai ya. Yowis, tak kayak biasanya baik. Nah, ini pendapat yang pertama. Lanjut dengan Pak Rahmat. Ada sesuatu yang mengganjal, Masya Allah. Bapak kek? Dalam? Dalam? Lanjut dengan Bapak. Ada sesuatu yang mengganjal. Enggak, ini bisik-bisiknya nopo ini kira-kira. Masya Allah. Jadi dikabari mendapat musibah. Jadi yang masuk tadi mengatakan, kebunmu yang sebelah sana kebakaran. Ladangmu yang sebelah sana dimakan hama. Iya, hadatsana fulan. Semangat. Nek jenengan kinten-kinten kepripun niku? Ya saya ada sana. Dene ada sana fulan hadikoti muftariqa. Aku dikabari kebun saya kebakaran. Mohon maaf, pengajian saya akhiri sampai di sini dulu ya, karena kebun saya kebakaran. Jemaah mari kita kerahkan untuk jemaahnya dikerahkan untuk apa? Untuk nyiram. Ini enggak. Akhirnya jamaah itu heran. Selepas pengajian datang orang atau bertanya mereka, ya Syekh, kami dapatkan engkau pada hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya engkau memulai pengajian dengan semangat, tapi kau tadi kelihatan loyo. Sampai datang masuk seorang membisikkan kepada kamu, apa yang dia bisikkan sehingga kau tiba-tiba semangat? Syekh pun menerangkan, saya sudah beberapa hari ini tidak ditimpa musibah. Saya sudah beberapa hari ini tidak ditimpa musibah. Saya sedih. Saya takut ini adalah adab Allah yang diundurkan. Begitu ada orang masuk mengatakan kepadaku, kebunku yang sebelah sana kebakaran, saya bersyukur sekali. Ini kita sudah sampai derajat nuwatan nomor dereng. Jadi derajatnya kan kemarin tasakhut ya. Tasakhut itu yang gak ada nilainya sama sekali. Murka. Kemudian sabar. Kemudian ada apa kemarin? Ya, setelah sabar, ridho. Setelah ridho apa? Syukur. Kita ini bisa sabar saja sudah luar biasa. Masya Allah. Inilah yang akan kita bahas. Masalah kesabaran. Itu aja pahalanya sudah luar biasa. Apalagi sampai derajat ridho, apalagi sampai derajat syukur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kesabaran. Allahumma amin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukil beberapa ayat Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai membahas ayat-ayat tersebut paling tidak dua ayat. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 200. Ali Imran ayat 200. Kemudian nanti ada surat Al-Baqarah 155. Surat Al-Baqarah 155. Itu insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebagai dalil tentang sebuah kesabaran. Yang pertama, Imam An-Nawawi berkata, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, bermusabarahlah kalian, bermurabathahlah kalian, bertakwalah kalian supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ayat ini panggilan, seperti biasa, panggilan kepada hamba-hamba Allah dengan panggilan kesayangan. Dan tentunya yang akan memperhatikan panggilan ini hanya orang-orang yang merasa punya gelar ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau enggak merasa beriman, dipanggil-panggil enggak akan nengok. Makanya Abdullah ibn Mas'ud senantiasa dia mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul, kalau engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Karena pasti akan ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang akan dilarang. Yang jelas setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perkara penting. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 4 hal kepada orang yang beriman. Yang pertama as-sabr. Sabar. Yang kedua musabarah. Musabarah itu meningkatkan kesabaran. Ada sabar, kemudian tingkatkan lagi. Namanya musabarah. Seakan-akan yang dihadapi itu lebih berat dari yang pertama. Yang ketiga murabathah. Setelah kamu musabarah, murabathah. Terus kerjakan kebaikan, murabathah. Saya ulangi ya, sabar, kemudian apa? Tingkatkan kesabaran dan perbanyak kebaikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tiga hal ini, sabar, tingkatkan kesabaran, perbanyaklah kebaikan, itu termasuk ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang sifatnya khusus, khusus, khusus, kemudian apa? Umum. Takwa sifatnya umum. Ini 4 perkara yang diperintahkan. Bersabarlah, tingkatkan kesabaran, perbanyak kebaikan, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Apa itu musabarah? Apa itu murabathah? Dan apa itu takwa? Secara ringkas, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menerangkan bahwa sabar artinya adalah dalam menjauhi kemaksiatan. Bersabar dalam menjauhi apa? Kemaksiatan. Kemudian yang kedua, musabarah dalam melakukan ketaatan. Jadi ada menjauhi kemaksiatan itu dengan kesabaran. Untuk menjalankan ketaatan itu butuh musabarah, sabar yang lebih. Kemudian setelah itu murabathah, memperbanyak amal kebaikan. Dan tiga-tiganya ini adalah takwa kepada Allah. Set di sini sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Letaknya paling apa? Paling bawah. Kemudian setelah itu tingkatkanlah kesabaran untuk menjalankan apa? Ketaatan. Karena Syekh, kenapa kok? Apa faedahnya? Kesabaran itu justru pada tingkat yang rendah, kemudian setelah itu, tingkat yang pertama maksudnya, kemudian setelah itu musabarah, ada peningkatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian tingkatkan kesabaranmu untuk melakukan ketaatan. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwa melakukan ketaatan itu jauh lebih berat daripada melakukan apa? Daripada meninggalkan maksiat. Ingat kata-kata ulama yang saya sampaikan kemarin. Kata-kata ulama yang saya sampaikan kemarin, a'malul bir yaf'aluhal barru wal fajir. Perbuatan-perbuatan baik bisa dilakukan oleh semua orang, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Adapun tarkul ma'asi, kata beliau, adapun meninggalkan maksiat, la yaf'aluha illa siddiq. Tidak akan bisa meninggalkan maksiat kecuali orang yang benar-benar jujur keimanannya. Kalau dilihat kata-kata ulama itu, berarti yang lebih berat apa? Meninggalkan maksiat atau melakukan ketaatan? Meninggalkan maksiat. Karena melakukan ketaatan bisa dilakukan oleh semua orang. Sementara dalam kesempatan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwa melakukan ketaatan lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Kepriwe dong ya? Kan saya kemarin katakan ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa melakukan ketaatan itu jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan kemaksiatan. Sementara ulama lain mengatakan bahwa meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih berat dibandingkan melakukan ketaatan. Terus yang benar yang mana? Yang jelas dua-duanya abwat. Entah ini yang lebih berat atau itu yang lebih berat. Tapi saya ingat ada satu dalil yang memperkuat pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab ini. Syekh Muhammad mengatakan bahwasanya melakukan ketaatan jauh lebih apa? Berat dibandingkan meninggalkan apa? Maksiat. Beliau mengatakan, nanti sebelum saya sebutkan dalil, karena melakukan ketaatan itu di dalamnya ada dua perkara. Melakukan ketaatan itu terkandung dua perkara. Yang pertama, beliau katakan bahwa ketaatan itu adalah fi'lun yutakallafu bihil insan wa yulzamu bih. Ketaatan itu adalah sesuatu yang dibebankan pada manusia. Ini yang pertama. Sesuatu yang dibebankan pada manusia. Bebannya di mana, Ustaz? Nah ini, saya kasih gambaran. Jadi melakukan ketaatan ada terkandung di dalamnya berapa perkara? Dua, ya. Yang pertama bahwa ketaatan itu adalah fi'lun yutakallafu bihil insan. Satu perkara yang dibebankan pada manusia harus dilakukan. Ini yang pertama. Nanti saya kasih contoh insyaallah taala. Yang kedua, bahwasanya ketaatan itu siqlun fin nafas. Ada perasaan berat di dalam jiwa. Jadi orang mau sholat itu berat atau tidak? Berat. Kenapa berat? Karena jiwa itu mendorong untuk berbuat apa? Berbuat buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Makanya melakukan ketaatan itu berat. Ya, kita dulu waktu masuk kecil saja masya Allah, mau ke masjid aja rasanya masya Allah, isin banget ya, abot banget. Ini terkadang bawa sarung saja diumpet-umpet ke gitu ke masjid, nanti dipakai di masjid, setelah itu pulang lagi. Ya sama mungkin dengan sebagian jamaah wanita pergi ke masjid, rukuwe di napa? Dilempit di sini. Karena berat kalau dari rumah itu langsung rukuhan, langsung pakai jilbab. Makanya terkadang seorang wanita ditanya kok durung kudungan, kenapa lah? Terus saya buat. Jadi melakukan ketaatan itu rasanya apa? Berat. Karena jiwa mendorong untuk berbuat buruk. Nih, saya akan beri contoh bahwa ketaatan itu adalah fi'lun yutakallafu bihil insan. Sebuah perkara yang dibebankan pada manusia. Dan itu jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan maksiat. Kalau panjenengan sekarang saya letakkan beras, sekarung beras. Sekarung isinya berapa, biasanya berapa kilo? 50 kilo. Sekarang karungnya gede, isinya 100 kilo. 100 apa? Kilo, berarti 1 kintal. Saya katakan, seluruh jamaah harus satu persatu mencoba mengangkat karung. Ini perintah napa larangan? Perintah. Seluruh jamaah satu persatu coba mengangkat mengangkat karung seberat 1 kintal isi beras ini. Panjenengan sakit? Panjenengan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Untuk yang bisa, tapi bali-bali ora iso menyat. Jalaran apa? Kecep dikit. Ada yang bisa dengan ringannya, malah kaya dolanan apa nih kok? Bal. Digini-gini kan? Wah, ya kan? Ada yang enggak bisa sama sekali, berusaha diginikan ora ubah-ubah. Maka untuk menjalankan perintah butuh napa? Butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Tidak semua orang bisa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mas tata'tu." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya enggak bisa ngangkat isane ming nyekel pucuk-pucuke ya serapopo. Saya enggak bisa ngangkat isane ming ngelus-ngelus karunge ya serapopo. Semampunya. Tapi coba kalau sekarang saya balik. Ini ada, kita tambah bebannya. Jangan cuma 100. Jadi berapa? 500 kilo. Allah Ustaz. 100 saja enggak kuat apalagi 500. Sebentar. Pokoknya tambah 500. Tapi sekarang beda. Seluruh jamaah jangan ada yang ngangkat karung itu. Gampang apa mboten? Semua bisa? Bisa, kecuali orang yang penasaran. Kalau ini seperti itulah perintah Allah dan larangan Allah. Ketika Allah memerintahkan sholatlah, ternyata tidak semua hamba bisa melakukan sholat. Kalaupun bisa, ada yang sholatnya sambil berdiri, ada yang tidak mampu berdiri, ada yang tidak mampu duduk. Ada yang bisa 5 kali, ada yang 3 kali, 4 kali. Ada yang setiap hari sholat, ada yang seminggu sekali. Masya Allah. Itu perintah sholat. Tapi, kalau larangan, semuanya bisa hakikatnya. Jangan minum khamr. Semuanya bisa. Asal enggak beli, rasa diombe, sudah selesai. Enggak ada rasa berat. Kecuali orang yang penasaran tadi itu. Sudah coba-coba, akhirnya ngantuk. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, melakukan sebuah perintah, ketaatan, itu jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan sebuah larangan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tum." Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kata Rasulullah SAW, kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan satu perkara, perintah melakukan satu perkara, kerjakan semampunya, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau aku larang kalian, fajtanibu, tinggalkan, karena enggak ada beban. Kalau ini perintah, banyak bebannya. Sementara yang larangan, bebannya lebih apa? Lebih ringan. Ini salah satu bukti yang menunjukkan perintah itu jauh lebih berat. Sehingga butuh musabarah. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dalam meninggalkan larangan dan tingkatkan kesabaranmu untuk menjalankan perintah. Ngaten? Ditambah lagi satu hal yang membuktikan. Dalam kitab yang lain diterangkan bahwa yang menunjukkan larangan itu jauh lebih mulia adalah ketika ditinggalkan hukumannya lebih apa? Lebih berat apa lebih enteng? Sebuah perintah itu kan lebih mulia dari menjalankan perintah, lebih berat dibandingkan meninggalkan larangan. Maka orang yang melanggar perintah, napa? Hukumannya lebih berat dibandingkan yang meninggalkan, orang yang melanggar meninggalkan larangan. Ustaz, dalilnya mana? Kisah antara iblis dan Adam. Antara sinten dan sinten? Iblis dan Adam. Sama-sama dikeluarkan dari surga, ya? Nggih. Iblis diusir dari surga, Adam pun diturunkan ke dunia. Tapi yang satu baliknya kemana, yang satu baliknya kemana? Sama-sama dikeluarkan dari surga, tapi yang satu baliknya kemana? Ke neraka. Sementara Adam dan keturunannya yang beriman akan balik ke dalam surga. Kok hukumannya bisa lebih berat iblis daripada Adam? Kenapa? Kata para ulama, karena iblis melanggar perintah. Iblis melanggar apa? Perintah. Perintahnya apa? Perintah disuruh sujud. Dilanggar sama iblis. Allah murka. Akhirnya iblis diusir dari surga dan kekal selamanya di dalam neraka. Sementara Adam alaihi salatu wassalam diusir dari surga. Kenapa? Karena melanggar larangan. Jangan kau dekati pohon ini. Itu kan larangan. Dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa. Dihukum oleh Allah. Tapi hukumannya tidak seberat iblis yang melanggar apa? Perintah suruh sujud gak mau. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan itu jauh lebih mulia. Menjalankan ketaatan jauh lebih mulia dibandingkan meninggalkan kemaksiatan. Bukan berarti seorang itu yang penting menjalankan ketaatan kemudian melanggar apa? Larangan, tidak. Kita prioritasnya semua. Yang diperintah kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Cuma nanti derajatnya di sisi Allah akan apa? Akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Orang meninggalkan larangan terkadang gak ada keinginan pun bisa. Contoh seorang meninggalkan zina. Dia bisa meninggalkan zina. Kenapa? Karena memang tidak bisa berzina. Paham? Lebih ringan. Orang meninggalkan minum khamr. Dia bisa meninggalkan minum khamr karena memang gak suka. Gak ada ketertarikan dengan apa? Wedang khamr. Wedang khamr. Ya. Gak ada ketertarikan. Jadi walaupun ditawar-tawari lemah lah, orang enak. Jadi terkadang orang itu meninggalkan sebuah kemaksiatan itu bukan karena keinginan jiwa taat kepada Allah, tapi apa? Karena memang tidak suka, gak ada keinginan juga. Kadang ngarep nyolong wedi. Ya. Tapi ketika menjalankan ketaatan itu berat, harus dipaksa jiwa, dipaksa jiwa. Kon ngaji abot. Ngaji itu perintah agama. Belajar agama adalah perintah agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi seorang muslim. Muslim dan muslimah tentunya. Lebih berat. Makanya untuk berangkat ngaji, untuk rajin ngaji, untuk membaca, untuk mendengarkan ceramah, itu butuh dorongan jiwa yang kuat. Demikian. Ya, ini antara perbedaan ketaatan dengan apa? meninggalkan kemaksiatan dengan menjalankan ketaatan. Oleh sebab itu Allah membedakan di sini. Isbiru, bersabarlah kalian dalam meninggalkan kemaksiatan. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian untuk menjalankan apa? Ketaatan. Warabitu, dan terus tingkatkan kebaikan. Inilah murabathah. Murabathah itu kasratul khair. Dan sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya sebuah kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain, sebagaimana kejahatan akan menarik kejahatan yang lainnya. Niatnya pertama mlebu masjid, mau sholat. Begitu sholat, ini kok orang kumpul-kumpul, ada apa ya? Pengajian jagong. Bar jagong di masjid, dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, ternyata ternyata ada amalan yang sifatnya begini dan begini. Berarti ngajinya tadi menarik kebaikan yang lain. Jadi kayak semacam apa ya? Nyedot. Makanya ketika seorang sudah murabat, sudah musabarah, dia akan meningkat kepada derajat murabathah. Kebaikan itu akan terus mengalir. Dan salah satu bentuk murabathah, kebaikan yang banyak, murabathah itu kebaikan yang terus mengalir yang banyak, adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'u bihi darajat wa yamhu bihi sayiat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa untuk mengangkat derajat kalian dan menghapuskan kesalahan kalian? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu'i 'alal makarihi, menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi sulit ya dingin, ya atis, dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju apa? Masjid. Sehingga dulu para ulama yuksir al-khuta, yukarribul khuta, mereka itu memendekkan langkah menuju masjid. Kalau kita melangkah, sekali langkah berapa senti? Setengah meter ya. Nah itu ulama langkahnya dijadikan banyak. Kudunya setengah meter, dan ini berapa? Seperempat meter, ya, selawe senti. Demikian. Itulah para ulama. Jadi dia melakukan pendek-pendek. Jadi lu ngoneng masjid karo menghayati gitu loh. Jadi pergi ke masjid itu sambil apa? Menghayati pahala yang akan didapatkan. Beda dengan sebagian kita. Kalaulah bukan kita ya, sebagian kaum muslimin lah. Kadang pergi ke masjid itu yang penting tekan. Kesusu-susu maning. Jadi gak sempat untuk menghayati. Maka dia itu menghayati langkahnya para ulama. Jadi selain dia mencari tempat yang jauh, ya. Makanya ketika ada satu kabilah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tempat kami itu jauh dari masjid, padahal kami ingin senantiasa sholat bersama dengan kamu, bolehkah kami pindah di dekat masjid? Kata Rasulullah SAW, diyarakum tuktabu atharukum, dah tetap saja di tempat kalian, langkah kalian akan ditulis. Dan langkah yang ditulis itu bukan hanya langkah datang, termasuk langkah kembali. Kita berangkatnya perhatian, tapi pulangnya apa? Tergesa-gesa. Nah ini langkah, kalau para ulama ya gitulah, mereka itu orang muhsin. Tahu orang muhsin ya? Orang yang berlaku ihsan itu yang betul-betul mencari pahala kapanpun. Melaku neng masjid be karo mikir. Itu mereka. Kasratul khuta ilal masjid. Wa intidharu salati ba'da salah. Dan menunggu satu salat setelah selesai dari salat yang lain. Selesai salat maghrib, duduk, zikir sambil mendengarkan pengajian, ya. Kemudian nunggu sambil nunggu salat isya. Fadzalikumur ribat. Itulah yang namanya ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh kebaikan yang banyak. Ribat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan empat hal ini, sabar, musabarah, murabathah dan takwa. Takwa sudah sering kita singgung. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kalian akan mendapatkan keberuntungan. Apa arti dari keberuntungan? Keberuntungan itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan terhindar dari sesuatu yang kita khawatirkan. Adapun ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah 155, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.